telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu, satu dalam dia. Satukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah dia bertata dalam hubungan kita satu, satu dalam dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya kita terbina selamanya. Selamanya.